Manajemen dan Rial Doni mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marhaban ya Ramadan.